tak mencintaimu. Bukankah kau tahu akan sikap kasarku? Ada pengganti dirimu. Kau peluk kerat tubuhku, menangis kau di pundakku. Kau bangunkan tidurku di saat pagi menunggu aku. Kau ajarkan ku dari bahasa cinta. Kau rela untuk menderita asalkan aku tetap bahagia. Sering cari saja pengganti diriku yang lebih baik dari hatiku, dan selalu menjaga cintamu. Lekas pergi dan jangan kembali, ku tak ingin melihatmu lagi, hanya membuat beban di hati. Mencintaimu. Kau peluk erat tubuhku, menangis kau di pundakku. Kau bangunkan tidurku di saat pagi menunggu aku. Kau ajarkan ku bahagia, pengganti diriku yang lebih baik dari hatiku, dan selalu menjaga cintamu. Sering lekas pergi dan jangan kembali, ku tak ingin melihatmu lagi, hanya membuat beban di hati.